Oh yeah. Aha. Di suatu pesta ku jumpa dengannya, gadis ekstravaganza yang sungguh jelita. Dia tersenyum kepadaku. Dia datang hampiriku lalu berkata, ku cari tempat yang sepi. Malam ini aku milikmu. Pandangmu melas meminta. Goda aku, yeah. Cium aku, yeah. Peluk aku, yeah. Kau gadis extravaganza, woo. Kau berbisik padaku, nafasmu memburu, pucat masih pandangmu, dan kau tak mau tahu. Dia tersenyum kepadaku, aha. Menarilah di depanku, jangan berhenti, cepatkan irama, jangan kau lepas. Karena telah sekian lama, kau memohon jangan pergi. Ayo cepat coba lagi. Aha. Goda aku, yeah. Cium aku, yeah. Peluk aku, yeah. Kau gadis extravaganza. Woo! Ah! Ah!